Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum, pembahasan terakhir yang kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anha menyatakan kanan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqtasilu min arba. Adalah kebiasaan nabi alaihi salatu wasallam beliau mandi pada empat keadaan. Minal janabah, yang pertama di saat mengalami janabah, junub. Wa yaumil jumu'ah, dan di saat pada hari Jumat. Wa minal hijamah, dan yang ketiga di saat berbekam. Wa min ghuslil mayyit, yang keempat ketika telah memandikan mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq rahimahumullah. Terkait hadis ini, yang sahih adalah lafaz bahwasanya nabi mandi dikarenakan tertimpa janabah, dan yang kedua pada hari Jumat. Adapun dua hadis atau dua lafaz yang berikutnya, mandi karena setelah berbekam atau setelah memandikan mayit, maka dua hadis ini ada kelemahan, dhaif. Pada sanadnya ada Mus'ab Ibnu Syaibah. Takallamu fihi bi kalamin katsir min nahiyatil hifdi wadzabti. Yang mana Mus'ab Ibnu Syaibah ini dibicarakan oleh para ulama tentang keadaan dirinya dari sisi kekuatan hafalan dan kekokohan hafalannya ternyata lemah. Jadi barakallahu fikum, hadis Aisyah ini hanya sampai pada bahwasanya Nabi itu biasa mandi karena tertimpa janabah ketika junub, atau karena mandi Jumat, atau karena pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Terkait mandi junub, barakallahu fikum, maka wajib kalau dia hendak melaksanakan sholat, atau ketika dia hendak memegang mushaf. Satu pendapat, karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah yang ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian tertimpa junub maka hendaknya kalian bersuci, mandi besar. Maka wajib ya mandi besar bagi orang yang tertimpa junub ketika dia hendak melakukan sholat atau semisal dengan itu. Akan tapi kalau dia tertimpa junub belum sempat mandi karena hendak tidur lagi, ya mendekati sholat malam atau subuh masih lama, maka boleh dia tidak mandi. Namun di sini para ulama berselisih ya tentang hukumnya, apakah dia berwudu itu wajib atau tidak. Barakallahu fikum. Yang jelas kalau dia junub ba'da isya, ya belum mandi junub dikarenakan mungkin dia menunggu mendekati subuh, maka dia wajib untuk berwudu sebelum tidur. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya dengan mencuci kemaluannya, ya, berwudu, kemudian tidur, nanti bangun, ya, baru mandi, mandi janabah. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan mandi pada hari Jumat, maka mandi pada hari Jumat itu ya, yang disyariatkan bagi orang yang hendak sholat Jumat. Bagi yang tidak sholat Jumat karena dia musafir atau anak-anak atau ibu-ibu yang tidak wajib sholat Jumat tetapi sholat duhur, maka mandi Jumat ya tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Adapun hukumnya mandi Jumat bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, maka di situ ada perselisihan para ulama dan akan dibahas pada hadis-hadis yang berikutnya. Barakallahu fikum. Adapun terkait mandi dikarenakan sudah bekam, maka di sini tidak wajib, mustahab saja. Demikian pula mandi setelah memandikan mayit. Ya, misalkan kita ini ngurusi jenazah. Kita mengurusi jenazah kemudian mandikan mayit. Maka di sini tidak wajib, ya, tidak wajib mandi. Tapi mustahab, boleh-boleh saja. Namun mandi lebih afdol, ya, supaya kita bersih. Dikarenakan setelah mandikan mayit, khawatir ada sesuatu yang najis dari mayit tadi yang terkena kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, masih pada babul ghusli wa hukmil junub, bab tentang mandi dan hukum seputar junub, orang yang tertimpa janabah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati Tumamah ibni Uthal indama aslama wa amarahun nabiyyu alaihi salatu wasalam ayyaw tasila. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau menceritakan tentang kisahnya Tumamah ibnu Uthal ketika masuk Islam. Rawasanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan beliau Tumamah ibnu Uthal untuk mandi ketika telah masuk Islam, telah bersyahadat. Rawahu Abdul Razzaq, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani. Beliau gurunya Imam Ahmad rahimahullah dan juga gurunya Yahya Ibnu Ma'in. Kana imaman jalilan, imam yang mulia, hafidhon mutqinan, seorang imam yang hafid, banyak hafalannya, dan mutqin, kokoh keilmuannya, mufassiran, sebagai ahli tafsir juga, walahu qadimun rasikhah fil ilmi, dan beliau memiliki ya daya pandang yang kokoh, yang kuat dalam ilmu. Kemudian wa asluhu muttafaqun alaih, dan asal dari hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fiik. Tayyib. Hadis ini tentang kisahnya Thumamah Ibnu Utsal ketika masuk Islam. Barakallahu fiikum. Thumamah Ibnu Utsal ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah sayyidu ahli Yamamah min Bani Hanifah, termasuk tokohnya penduduk Yamamah dari kabilah Bani Hanifah. Barakallahu fikum. Thumamah Ibn Utsal ya, ketika sebelum masuk Islam ya, beliau sangat benci kepada Rasul alaihi salatu wassalam ya, sehingga beliau menyatakan ketika masuk Islam, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik, demi Allah tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci daripada wajahmu. Ini ketika ungkapan beliau kepada Nabi di saat masuk Islam. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Adapun hari ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai daripada yang ada di muka bumi ini. Dan jadi barakallahu fikum, sebelum masuk Islam, Thumamah Ibnu Utsal ini termasuk ya orang yang sangat benci kepada Rasul dan bahkan bersemangat untuk membunuh Rasul. Suatu ketika dia ingin umroh supaya nanti bisa menyembelih hewan sembelihan juga ya, umroh haji ya, ingin umroh supaya nanti dia bisa dekat dengan berhalanya. Ternyata di tengah perjalanan falaqiyathu syariyatu syariah arsalahan nabi alaihi salatu wassalam qibala Najd fa akhadathu asiron. Tatkala di tengah perjalanan ternyata Thumamah ini ditangkap oleh pasukan nabi ya yang berpatroli, menangkap Thumamah barakallahu fikum, sehingga Thumamah ini dijadikan sebagai tawanan. Akhirnya mereka para tentara ya, pasukan nabi ini yang berpatroli qadimu bihi ala Rasulillah alaihi salatu wassalam fil Madinah, membawa Thumamah di hadapan Rasul di Madinah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ya kepada pasukan untuk mengikat ya Thumamah ini di tiang masjid. Ya, sesekali Nabi melewati Thumamah ya dalam keadaan para sahabat tidak kenal siapa orang ini. Tetapi Nabi mengenal dari wahyu. Maka disampaikan, ya, tahukah kalian siapa ini? Para sahabat menyatakan tidak tahu. Maka Nabi menyatakan dia adalah Thumamah ibnu Utsman. Tokoh ya penduduk Yamamah. Yang mana Yamamah ini sebuah negeri yang makmur dengan hasil pertaniannya. Biji-bijian ya, gandum, barakallahu fikum. Di awal Nabi menemui Thumamah tatkala Thumamah diikat, Nabi menyatakan ma indaka ya Thumamah. Sekarang apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Fayaqul, maka Thumamah menyatakan in tun'im, tun'im ala syakir. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Yani Thumamah menganggap dirinya adalah orang yang biasa berbuat baik. Wa in taqtul, taqtul zadamin. Namun apabila engkau hendak membunuh, berarti engkau membunuh orang yang memiliki darah. Wa in aradta malan fakhudh ma syi'ta minal mal. Kalau engkau ingin harta, maka ambillah hartaku sesuai dengan kemauanmu. Ini ucapan Thumamah kepada Nabi. Lalu Nabi pergi, tidak menggubris ucapannya. Kemudian datang lagi pada kesempatan berikutnya, entah esok harinya. Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan yang semisal, ma indaka ya Thumamah, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Maka Thumamah juga menjawab seperti yang kemarin, yang pertama ditemui oleh Nabi. Kemudian Nabi mendatangi lagi pada hari yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, ma indaka ya Thumamah, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Maka Thumamah menjawab dengan jawaban yang mirip dari dua pertanyaan sebelumnya. Fa amaron Nabi alaihi salatu wassalam bi itlaqihi, lalu Nabi ya memerintahkan para sahabat atau seseorang untuk melepaskan Thumamah. Ya udah lepaskan. Wa qala atliqu Thumamah, Nabi menyatakan lepaskanlah Thumamah. Fa'atliquhu, maka para sahabat melepaskan Thumamah. Fadhahaba ila ha'id qaribun minal masjid fa'tasala. Kemudian Thumamah datang ke belakang masjid ya, di balik tembok yang dekat dengan masjid, kemudian mandi. Thumma ja'a fa'a'lana islamahu bi'an syahida anna alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian Thumamah ini setelah mandi, beliau mengumumkan keislamannya di hadapan Rasul dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau meminta izin kepada Nabi untuk umrah. Ya, lalu Nabi mengizinkan beliau untuk umrah. Fadhahaba ilal umrah wa tamara musliman. Kemudian Thumamah ini akhirnya pergi umrah dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Kemudian Thumamah mengatakan kepada ahlu Makkah, la ya'tikum habbah minat ta'am hatta ya'zan Rasulullah, hatta ya'zana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak akan datang lagi biji-bijian dari Yamamah kepada kalian kecuali Rasul memberikan izin ya biji-bijian tadi untuk kalian. Yakni Sumamah ini kan tokohnya orang Yamamah, yang mana musyrikin Quraisy, orang Madinah, ya Makkah, itu mengambil, beli gandum, biji-bijian itu di penduduk Yamamah. Sementara Sumamah ibn Usal ini adalah tokohnya. Ketika sudah masuk Islam, Sumamah ini hendak memboikot, ya, memberikan, ya, tidak memberikan keluasan kepada orang-orang musyrik supaya mereka sekalian masuk Islam, ya, sehingga mempersyaratkan kalau kalian ingin dapat biji-bijian atau beli biji-bijian maka harus izin kepada Rasul dulu. Ini barakallahu fikum. Baik, itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah terkait Sumamah ibn Utsal. Ya. Al-muhim Allah Subhanahu wa taala memberikan ya taufik hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walaupun dia memiliki dosa sebelumnya yang telah banyak, ya, namun dengan keislaman seseorang yahjubu ma qablahu, maka menghapuskan amalan jelek yang telah lewat. Barakallahu fikum. Terkait hadis ini, di sini disebutkan bahwasanya Nabi memerintahkan Sumamah ibn Utsal untuk mandi. Sementara dalam teks aslinya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi tidak memerintahkan Sumamah ibn Utsal untuk mandi sebelum masuk Islam. Barakallahu fikum. Maka di sini ya, yang benar adalah bahwasanya Nabi tidak memerintahkan Sumamah ibn Utsal untuk mandi. Tetapi itu adalah keinginan Sumamah ibn Utsal untuk mandi. Barakallahu fikum. Demikian pula ada sahabat yang lain ketika hendak masuk Islam, mandi baru masuk Islam, seperti Qais ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu, mandi dengan air ditambah daun sidr, daun bidara, kemudian masuk Islam. Tapi dengan kehendaknya sendiri, bukan dengan perintah Nabi. Maka di sini ikhtalafal ulama fi masyru'iyati ghuslil kafir idza aslama ala salasati aqwal. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah Bulughul Maram Tashilul Ilmam, beliau menyatakan para ulama berbeda pendapat tentang syariatnya orang kafir yang masuk Islam supaya dia mandi, ya, tentang mandinya orang kafir yang tidak masuk Islam. Ini ada tiga pendapat. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama, wujubul iktisal mutlaqon, ya, orang kafir tersebut yang hendak masuk Islam maka dia harus mandi, ya, harus mandi berdasarkan hadis ini. Dan dikarenakan pada hadis tadi Abu Hurairah aqarra Rasul alaihi salatu wassalam al-iktisal, dikarenakan Nabi ya membiarkan, menyetujui Sumamah ibn Utsal untuk mandi sebelum masuk Islam. Ini pendapat yang pertama dengan dalil itu. Al-qaulu tsani, dalil pendapat yang kedua, adamul iktisali mutlaqan, tidak wajib mandi, tidak harus mandi secara mutlak bagi orang kafir yang hendak masuk Islam. Mereka berdalil dengan li'annahu lam yahbut annar rasul alaihi salatu wassalam amarah bidzalik, dikarenakan Nabi ya, tidak memerintahkan hal itu, atau hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan ya orang yang mau masuk Islam untuk mandi, itu tidak sabit hadisnya, ya, tidak sahih atau tidak sharih, tidak jelas. Barakallahu fikum. Kalau tadi kan Utsumama ibn Uthal itu atas kehendaknya sendiri, bukan Nabi yang memerintahkan. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, at-tafsil, padanya ada rincian. In kana hadzal kafiru alladhi aslama alaihi ma yujibul iqtisala wa huwa al-janabah fa innahu yaqtasil. Kalau ternyata orang kafir yang hendak masuk Islam ini, dia memiliki sebab untuk wajib mandi seperti dia tertimpa janabah, maka dia wajib mandi sebelum masuk Islam. Wa illam yakun alaihi ma yujibul iktisala fala yajibu alaihi al-iktisala wa innama yustahab. Tetapi kalau dia tidak ada sebab untuk mandi sebelum masuk Islam, ya, maka dia tidak perlu mandi karena mandinya itu mustahab. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Barakallahu fikum. Adapun dari tiga pendapat ini, pendapat pertama menyatakan wajib, yang kedua tidak wajib, yang ketiga dirinci, maka barakallahu fikum, ya, yang rajih, yang kuat adalah tidak wajib. Tetapi mustahab, ya, disukai, disenangi. Ya, dikarenakan hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi memerintahkan itu tidak ada. Yang benar adalah Nabi membiarkan, tidak memerintahkan. Barakallahu fikum. Dalam keadaan, ya, di sini disebutkan walam yasbut annar rasul alaihi salatu wassalam amarul ladzina yuslimuna bil iqtisal ma'a kathratil ladzina yuslimuna fi ahdihi alaihi salatu wassalam. Tidak sabit, tidak ada hadis yang menjelaskan dengan sharih, dengan jelas, bahwasanya Rasul memerintahkan para sahabat yang sebelumnya kafir untuk masuk Islam, ya, hendak masuk Islam, tidak merintahkan untuk mandi dalam keadaan banyak para sahabat yang ketika itu masuk Islam. Tapi Nabi tidak merintahkan untuk mandi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau dia tertimpa junub, barakallahu fikum, maka ya mandinya itu, ya, dia junub. Kemudian dia mau masuk Islam. Bagi yang berpendapat tidak wajib, ya, maka kewajiban junub dia itu terhapus. Dikarenakan dia sudah masuk Islam, kewajibannya tidak perlu disauri, tidak perlu dibayar. Sebagaimana dia kafir, tidak pernah puasa. Ketika masuk Islam, maka amalan puasa yang seharusnya dia puasa kalau dia muslim tidak wajib untuk dia bayar karena dia belum muslim. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Tetapi yang paling jelas, ya, bahwasanya disyariatkan untuk mandi tetapi tidak sampai wajib. Ya, mustahab, afdol. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walakinnahu mubah. Fa idza arada ay yaghtasila min babit tanadzuf wa tatayyub. Akan tetapi disukai, mubah, apabila dia hendak mandi sebelum masuk Islam, ya, karena alasan supaya bersih dan supaya seger, ya, wangi. Falamani amin dalik, maka tidak ada larangan untuk melakukan itu. li'annahu minal mubahat, dikarenakan itu termasuk perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis tentang ya mandinya orang yang hendak masuk Islam, ya, yang benar adalah bahwasanya Nabi tidak memerintahkannya, ya, tetapi Nabi membiarkan. Ini menunjukkan hukumnya mustahab, boleh-boleh saja, bukan wajib. Barakallahu fikum. Ayo, berapa? Tengah sini. Kemudian pada hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik ibnu Sinan barakallahu fikum, beliau menyatakan anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ghuslul jumu'ah, ya, ghuslul jumu'ah, ada menyatakan jumu'ah mimnya di dhamma atau di sukun boleh, ghuslul jumu'ah atau jumu'ah wajibun ala kulli muslim. Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang balig. Ya, di sini laki-laki muhtalim. Mandi Jumat wajib bagi laki-laki yang telah balig. Akhrajahu Sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh ahli hadis yang 7. Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya. Kemudian Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Walaupun ada yang menyatakan Imam At-Tirmidzi tidak mengeluarkan dalam sunannya. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan tentang bahwasanya mandi Jumat itu wajib bagi setiap anak yang sudah balig. Ciri-ciri anak yang sudah balig kalau dia laki-laki, yang pertama apabila dia telah ihtilam, mengalami mimpi basah atau keluar mani walaupun tidak mimpi, maka dia balig. Yang kedua kalau umurnya sudah mencapai 15 tahun. Yang ketiga kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, walaupun belum mimpi basah tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, maka sudah dianggap balig. Kalau perempuan, ya, 3 tadi ditambah dengan kalau dia haid atau hamil. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini ya dinyatakan wajib, dikarenakan anak yang sudah balig maka ya pena, ya pena untuk mencatat amalan dia sudah mulai ditulis. Sudah mulai ditulis. Dia berbuat dosa, maka dia menanggung dosanya. Dia berbuat baik, maka dia dapat pahala. Semenjak anak itu balik. Barakallahu fikum. Adapun kalau dia masih kecil, ya belum balik, maka pena catatan amal ini belum diangkat. Ya, dia masih belum teranggap apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian dengan hadis ini ternyata muncul ya perselisihan para ulama, apakah wajib mandi Jumat. Yang jelas mandi Jumat itu menjadi wajib bagi orang yang hendak sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat tetapi sholat di rumah karena sakit atau karena pandemi tidak ada Jumatan misalkan, atau karena dia musafir, atau karena dia anak yang belum balig tapi dia sholat Jumat, maka tidak wajib. Atau dia ibu-ibu ya yang dia tidak sholat Jumat, sholat di rumah, maka tidak wajib. Barakallahu fikum. Nah, dengan ini ada perselisihan para ulama. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk pada perselisihan para ulama, kita baca satu hadis lagi. Wa an Samurah ibn Jundub, dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man tawaddu'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, tidak sholat Jumat, dia berwudu saja, tidak mandi, maka dia telah berbuat baik. Wa man iqtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, tidak hanya berwudu, ketika hendak sholat Jumat, maka itu lebih afdol. Rawahul Khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahli Hadis yang lima. Ya, berarti Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, kemudian Al-Imam Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad. Wa hasanahu At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini bisa diambil hujjah. Ya, hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Dengan dua hadis tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwasanya Rasul mewajibkan bagi anak yang sudah balig hendak sholat Jumat, dia wajib mandi. Adapun hadis Samurah bin Jundub seakan-akan bertentangan dengan hadis yang Abu Sa'id Al-Khudri ini, bahwasanya bagi orang yang hendak sholat Jumat, dia berwudu saja tanpa mandi itu bagus. Tetapi kalau dia mandi sebelum sholat, maka itu afdol, lebih utama. Berarti seakan-akan enggak mandi enggak apa-apa, tapi kalau mandi lebih afdol. Maka dengan ini yang menjadi sebab perselisihan para ulama. Barakallahu fikum. Di sini para ulama berselisih menjadi tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama menyatakan annahu wajib, bahwasanya mandi Jumat bagi yang hendak sholat Jumat, batasan minimalnya itu sudah balig, maka itu wajib. Ya, dikarenakan Nabi menyatakan ghuslul jumu'ah wajib. Mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalim. bagi setiap anak yang sudah baligh. Wa hadza qaulu dzahiriyah, dan ini adalah pendapatnya madhab dzahiriyah. Ya, Al-Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal iqtisala yaumal jumu'ah mustahab. Bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya hanya mustahab, disukai, tidak sampai wajib. Pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis Samurah Ibnu Jundub yang menyatakan barang siapa yang berwudu pada hari Jumat ketika dia hendak sholat Jumat tanpa mandi, maka itu bagus. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih afdal. Afdal ya, lebih utama, lebih baik. Dan ini adalah qaulu jumhur ahli ilmi, pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Barakallahu fikum. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, at-tafsil, dirinci. Wa huwa anna man kana fihi rawaih kariha wa irqun wa nahwi dzalik fa innahu yajibu alaihi ay yaghtasila min ajli ijalati hadhihi al-asya' likai la yata'adza bihan nas alladziina yahduruna ma'ahu shalatal jumu'ah. Amma man kana nadhifan wa laysat fihi hadhihi al-asya' al-mu'diyah fa innahu yustahabbu lahu al-iqtisalu wa la yajibu alaihi. Pendapat yang ketiga mengatakan, dirinci, kalau orang tadi ketika hendak sholat Jumat badannya itu baunya tidak sedap, bau terasi, habis pulang kerja buat terasi langsung masuk masjid, ya, atau bau-bau yang tidak enak seperti keringatnya misalkan dia habis kerja atau mungkin belum sempat mandi, maka dia wajib mandi ya, supaya bau tadi hilang dan supaya manusia yang hadir sholat Jumat itu tidak merasa tersakiti dengan baunya dia yang tidak enak. Barakallahu fikum. Adapun kalau dia ternyata membersihkan dirinya mandi dalam keadaan tidak memiliki bau, ya, maka itu mustahab, tidak wajib. Ini pendapat yang ketiga merinci. Wa hadza ikhtiyaru Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hadza ar-ra'yu fihi jam'un bainal muhaddithain atau bainal haditsain. Dan pendapat yang ketiga ini menjamak, menggabungkan antara dua hadis. Hadis Abu Sa'id, di situ Nabi mewajibkan, hadis Samurah bin Jundub, Nabi menyatakan afdol. Maka pendapat yang ketiga ini merinci. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas di sini ada perselisihan para ulama. Tayyib. Ya. Dan yang terbaik adalah mandi. Ya. Mandi sebelum salat Jumat. Tayyib. Terkait ya perbedaan pendapat ini, barakallahu fikum, ya mungkin ada keluasan bagi kita untuk memilih ya yang jelas tidak mandi berarti tidak adzan. Ya, walaupun mungkin tidak wajib ya, tetapi dia meninggalkan keafdolan. Sementara seorang muslim ini mencintai sesuatu yang afdol. Ya, sesuatu yang afdol daripada yang mahdul atau sesuatu yang di bawahnya lagi. Barakallahu fikum. Ah, enggak wajib, enggak apa-apa. Waktu Ramadan, kalau muslimin sholat terawih, ah enggak wajib kok sholat terawih, enggak apa-apa. Ya memang sholat terawih enggak wajib. Ya, tetapi kaum muslimin itu menjalankan keafdolan, mengejar keafdolan, ya bukan kemudian bersantai-santai. Maka mandi sebelum sholat Jumat itu lebih afdol daripada yang semata-mata wudhu saja. Berarti pahalanya lebih banyak. Ya, pahalanya lebih banyak daripada yang hanya sekedar berwudu. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Samurah bin Jundub ada dua faedah atau ada berapa faedah? Barakallahu fikum. Faedah yang pertama adalah fadlun azimah yaumal jumu'ah. Keutamaan yang besar pada hari Jumat. Yakni hari Jumat memiliki keutamaan yang besar. Ya, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "Ma tala'atish shamsu wala gharabat ala yaum afdala min yaumil jumu'ah." Tidak ada hari yang mana matahari terbit atau tenggelam yang lebih baik, lebih afdal daripada hari Jumat. Barakallahu fikum. Jadi hari Jumat itu adalah hari raya dalam pekan. Pada hari Jumat disyariatkan ya membaca surat Al-Kahfi. Boleh malamnya, boleh paginya. Barakallahu fikum. Dan membaca surat Al-Kahfi ini batas akhirnya adalah ketika matahari pada hari Jumat tenggelam. Sebelum tenggelam itu batas akhirnya. Bukan barakallahu fikum terikat dengan sholat Jumatnya, tetapi hari Jumatnya. Tetapi kalau mandi Jumat itu terikat dengan sholatnya, bukan dengan hari Jumatnya. Wah, saya mandi Jumat nanti aja setelah sholat Jumat. Bukan, terikatnya dengan sholat Jumat. Tetapi membaca surat Al-Kahfi terikatnya dengan hari, bukan dengan sholat Jumat. Maka membaca surat Al-Kahfi boleh setelah sholat Jumat, ya boleh ba'da asar, yang jelas sebelum matahari tenggelam pada hari Sabtu atau di awal Sabtu. Barakallahu fikum. Dan pada hari Jumat itu ya banyak rahasia. Barakallahu fikum. Ya, kemudian pada hari Jumat juga diperintahkan untuk seorang itu memakai wangian ya, berpakaian yang bersih. Tidak harus mahal. Ya. Tidak ada perintah mahal, mewah, tapi bersih. Ya. Sholat Jumat memakai pakaian putih. Ya. Nabi sangat mencintai, menyukai pakaian berwarna putih. Kemudian berpagi-pagi segera masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Ya. Barakallahu fikum. Barang siapa yang masuk pada waktu pertama, maka seakan-akan seperti menyembelih seekor unta. Pada waktu kedua seperti menyembelih seekor sapi. Pada waktu ketiga seperti menyembelih ayam. Pada waktu keempat seperti hanya berkorban telur. Setelah itu tidak ada lagi, ya. Sampai Kemudian barakallahu fikum, khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka catatan yang ada di tangan malaikat ya bagi hadirin-hadirin yang sholat Jumat sudah ditutup. Ya, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan tadi berkorban dengan apa? Barakallahu fikum. Di antara ya ada yang menjelaskan waktu pertama, kedua, ketiga, keempat itu bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah semenjak setelah sholat subuh atau matahari terbit. Ya, antara sholat subuh atau matahari terbit sampai imam khotib naik mimbar itu dibagi empat. Ya, dibagi empat. Nah, bagian yang pertama barang siapa yang masuk ke masjid menunggu ya untuk sholat Jumat, walaupun nanti keluar karena ada hajat masuk lagi baca Al-Quran, maka dia seperti berkorban seekor unta. Terus yang waktu kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan pembagiannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala shawab, ada yang menyatakan demikian. Dan pada hari Jumat juga di situ disyariatkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Ya, kemudian disyariatkan untuk banyak-banyak berinfak. Ya, kemudian pada waktu ba'da asar sampai menjelang maghrib pada hari Jumat, di situ ada waktu mustajabnya doa, terkabulnya doa. Dan pada hari Jumat juga barakallahu fikum, terkadang ya hewan-hewan itu berteriak ya karena takut tibanya hari kiamat, sesuatu yang tidak dirasakan oleh manusia. Memang hari kiamat itu tegaknya hari Jumat, terjadinya hari Jumat, tapi tidak tahu Jumat keberapa, tanggal berapa. Pada hari Jumat itu barakallahu fikum ya di situ Nabi Adam alaihissalam khuliqa, diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan masuk ke dalam surga. Udkhilal jannah. Wa fihi uhbita minha, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dikarenakan pelanggaran. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat juga barakallahu fikum hari kiamat tegak. Barakallahu fikum. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau membawa keterangan bahwasanya pada hari Jumat terdapat salatun wa salasina khususiyah. Bahwasanya pada hari Jumat itu ada 33 khosisoh, pengkhususan. Ya, pengkhususan. Sehingga banyak para ulama yang menulis khusus membahas tentang hari Jumat sekaligus fadoil, keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah Al-Hafidh As-Suyuti. Ya, yang beliau menulis dalam risalah Fadoil Yaumul Jumu'ah. Beliau menulis Al-Lum'ah Fi Fadoil Yaumul Jumu'ah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya adalah pada dua hadis tadi menunjukkan disyariatkan mandi Jumat. Ya, walaupun ada perselisihan wajib atau tidak, tapi disyariatkan. Dan menunjukkan afdol mandi Jumat. Faedah yang ketiga, annal irtisala khosun birrijal. Bahwasanya mandi Jumat itu khusus bagi laki-laki. Kalau ada wanita yang dia sholat Jumat, kan ada, tapi dia tidak sholat duhur di rumah, maka tidak mengapa, berarti dia sholat duhurnya gugur dengan sholat Jumat. Ada memang, ya. Tetapi tidak wajib bagi dia untuk mandi, karena yang wajib adalah untuk laki-laki. Sebagaimana ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian pada hadis ini terdapat dalil, faedah yang keempat. Fil hadis dalilun ala anna nadhafah wa ijalatar rawaih al-kariha matlubah syar'an lil muslim khususan indama yahdurul ijtima'at ad-diniyah ka yaumil jumu'ah wa yaumil a'id wa sholatil jama'ah minas sholawatil khamsi. Pada hadis ini diambil faedah bahwasanya membersihkan badan, ya, untuk menghilangkan bau yang tidak disukai, bau yang tidak enak, itu dituntut secara syariat untuk seorang muslim, terkhusus ketika dia hendak menghadiri, ya, amalan-amalan ijtimaiyah, perkumpulan agama, syiar agama, seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat jamaah 5 waktu. Ya. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau naha an aklis taum wal kuras liman yahdurul masjid wa yusalli ma'al jamaah. Nabi melarang seseorang yang hendak sholat jamaah dia makan bawang merah atau bawang putih. Kenapa? Karena baunya tidak sedap. Ya, oleh karena itu kalau kita makan bawang merah, bawang putih, sambal geprek misalkan, ya, yang pakai bawang itu, atau bau-bau yang tidak sedap, kita hendak sholat 5 waktu atau sholat Jumat atau sholat Id, maka hendaknya kita gosok gigi. Kok masih bau? Makan permen, hilang, masuk masjid. Kalau ternyata dia tidak gosok gigi atau bau sekali, atau rokok misalkan, maka dia dilarang untuk sholat. Walaupun sah-sah saja, tapi dia teranggap dapat udzur. Tapi dia harus keluar, tidak boleh sholat. Tapi dia berdosa kalau dia menyengaja, ya. Barakallahu fiikum. Maka ini menunjukkan fal Islam dinun nadhafah wal jamal wal adabi thayyibah al hasanah. Maka agama Islam menunjukkan agama yang menganjurkan kebersihan, keindahan, dan mengajarkan adab yang baik dan mulia. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan mengikuti pendapat yang menyatakan, ya, yang penting wudu, ya, kemudian bergampang-gampangan. Yang menyatakan tidak wajib, mereka bersepakat mandi lebih afdol daripada hanya berwudu. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah faedah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah, barakallahu fiikum.